Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وصار بنهجه إلى يوم الدين. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ جَمَعَ صَلَاةَ مَغْرِبَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus memberikan berbagai limpahan nikmat dan karunia kepada kita, terkhusus taufik dan kemudahan untuk beramal saleh, sehingga di malam hari ini kita bisa duduk bermajlis dalam majlis ilmu di tempat yang mulia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah nikmat yang besar, yang marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan taufik kepada kita, kemudahan beramal saleh kepada kita, sehingga kita bisa istiqamah hingga kita kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Kaum muslimin a'azzakumullah, dalam kesempatan malam hari ini kita akan membicarakan terkait dengan salah satu dari kewajiban besar kita, yaitu terkait dengan berbakti kepada orang tua. Orang tua dia harus ditaati, kita harus berbakti kepadanya, tetapi bukan berarti orang tua boleh menzalimi anaknya, bukan berarti dia boleh semena-mena terhadap anaknya. Ini yang barangkali akan kita bicarakan dalam kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu yang sudah kita pahami dan kita ketahui bersama, bahwasanya seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua ini adalah kewajiban yang senantiasa digandengkan dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara kewajiban kita memenuhi hak Allah dan kewajiban kita memenuhi hak orang tua. Di antaranya misalkan dalam surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Janganlah kalian mensekutukan sesuatu pun dengannya. Kemudian Allah mengatakan, wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua, maka berbuatlah baik. Demikian juga misalkan dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan, telah menetapkan agar supaya kalian itu beribadah hanya kepadanya, agar tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Kemudian Allah mengatakan wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua hendaklah berbuat ihsan, berbuat baik. Dan beberapa tempat di dalam Al-Qur'an, beberapa ayat yang semakna dengan itu, yang intinya Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan haknya, yaitu hak untuk disembah, hak untuk tidak disekutukan. Setelah itu Allah menyebutkan hak orang tua yang harus kita penuhi, yaitu kita berbakti kepada mereka. Oleh karena itu kedudukan berbakti kepada orang tua di dalam Islam kedudukannya sangat tinggi. Termasuk deretan amalan-amalan utama yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ma'ruf, yang sering kita dengar barangkali, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Dalam hadis yang lainnya disebutkan, fi awwali waktiha, di awal waktunya. Kemudian ditanya lagi, summa ayyu, kemudian apa setelah itu? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, billul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayyu, kemudian ditanya lagi, setelah itu apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, tsummal jihad fi sabilillah, kemudian jihad, berperang membela agama Allah, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini pun menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi amalan berbakti kepada kedua orang tua. Sampai-sampai diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, disebutkan oleh atau diriwayatkan di antaranya oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dengan sanad yang bagus. Suatu ketika ada seseorang yang dia itu curhat kepada Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia menyampaikan bahwasannya dia telah melamar seorang gadis. Kemudian ternyata si gadis itu enggan tidak mau menerima lamarannya. Enggak diterima lamarannya, sakit hati, ya kan? Barangkali ada yang pernah merasakan ya, barangkali. Tapi lebih sakit lagi, hati lagi, ternyata setelah itu ada orang yang lamar lagi, terus diterima, tambah sakit hati. Kalau pertama sih ya biasalah, barangkali sakit hati ya wajar, tapi ya wong ora seneng sih primen maning. Tapi ini barusan dilamar ndak nerima, kemudian ada yang lamar berikutnya kok langsung diterima. Aduh. Tambah sakit hati, cemburu. Disebutkan di dalam riwayat tersebut dia mengaku kemudian saking cemburunya kemudian membunuh wanita itu. Kemudian disampaikan kasus ini kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ingin bertaubat. Ada enggak jalan untuk bertaubat dari perbuatan membunuh seperti ini? Kemudian sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau bertanya, "A'ummuka hayyah? Apakah ibumu masih hidup?" Maka orang itu menjawab, "La, tidak. Sudah meninggal." Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, "Tub ilallah azza wajal wa taqarrab ilaihi mastata'ta." Taubatlah engkau kepada Allah. Kemudian mendekatlah kepadanya semampumu, sebisamu. Amalan apa yang kamu mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah, kerjakan, lakukan. Karena sebagaimana kita ketahui, amalan kejelekan itu jika disusul dengan amalan kebaikan, maka amalan kebaikan itu akan menutup. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Ikutilah amalan yang jelek itu dengan amalan yang baik. Niscaya amalan yang baik itu akan menghapus amalan jelek yang sebelumnya. Kalau dosa-dosa kecil bisa langsung demikian saja. Tetapi kalau dosa besar seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas ini, syaratnya pertama taubat. Maka dari hadis ini diantaranya para ulama menyimpulkan bahwasanya dosa besar itu harus dengan taubat. Tidak bisa dia itu gugur, tidak bisa dia itu lebur, tidak bisa tertutup hanya dengan amal-amal soleh. Tidak langsung, tetapi harus taubat dulu. Berbeda dengan dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil dia bisa terhapus dengan wudu kita, dengan perjalanan kita dari rumah ke masjid untuk sholat wajib, termasuk amalan-amalan yang lainnya. Yang secara umum seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwasanya amalan kebaikan itu menghapus amalan kejelekan. Contoh misalkan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah war ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna." Antara satu salat lima waktu dengan salat lima waktu yang lainnya, antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukaffiratun lima bainahuma. Penggugur dosa-dosa di antara itu. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, contohnya membunuh, ya, minum khamer, judi dan semisalnya, maka harus disertai dengan taubat. Kemudian ditutup dengan amal-amal soleh. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ini. Tapi kembali kepada riwayat kisah tadi Abdullah ibn Abbas yang ditanya orang tersebut. Setelah itu salah satu rawi, salah satu muridnya Abdullah ibn Abbas, yaitu Atha ibn Yasar rahimahullahu taala, memperhatikan tadi apa namanya curhatan orang tadi, kemudian jawaban dari gurunya Abdullah ibn Abbas. Diingat-ingat tadi kok Abdullah ibn Abbas, sang guru, bertanya, apakah ibumu masih hidup? Dia heran. Apa kaitannya? Ditanya apakah ada jalan untuk taubat, kok malah Abdullah ibn Abbas bertanya, ibumu masih hidup apa enggak? Maka kemudian Atha ibn Yasar rahimahullahu ta'ala pun setelah orang itu pergi, beliau menemui sang guru. Menemui Abdul ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan bertanya. Beliau mengatakan, ya, lima sa'al tahu an hayati ummi. Kenapa engkau tadi bertanya tentang apakah ibunya itu sudah, apa masih hidup? Maka jawaban Abdul ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ini yang intinya. Beliau mengatakan, inni la'a'lamu amalan aqrabu ilallahi azza wa jal min birril walidain. Kata Abdullah ibn Abbas, aku tidak mengetahui ada amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin muncul pertanyaan. Tadi hadis sebelumnya ketika Nabi ditanya apa amalan yang paling dicintai oleh Allah, jawaban pertama apa? Salat. Ya kan? Tapi kenapa di sini Abdullah ibn Abbas mengatakan aku tidak mengetahui ada amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah selain berbakti kepada kedua orang tua? Kenapa tidak mengatakan salat tadi? Karena ini kaitannya dengan tadi orang tadi taubat. Kalau sholat lima waktu itu jelas, ya kan? Itu sudah jelas. Itu sudah sesuatu yang memang setiap hari dia lakukan. Tetapi selain daripada sholat lima waktu itu, kalau dia ingin segera terhapus atau tertutup kesalahannya tadi, di sana masih ada amalan setelah itu yang begitu cepat menutup dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu di antara dalil, dan dalil terkait dengan keutamaan berbakti kepada orang tua itu sangat banyak. Ini di antara dalil yang barangkali cukup untuk mengingatkan kita tentang masalah ini. Akan tetapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, sebagaimana tadi yang barangkali di depan, ya, kita sebutkan di dalam mukaddimah, orang tua memang harus ditaati. Memang kita itu wajib untuk berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Tetapi juga perlu diingat, sebagai orang tua, ya, jangan kemudian mentang-mentang, lah, kan anak memang harus bakti. Kan memang anak harus taat. Jangan mentang-mentang demikian, kemudian dia seenaknya, semena-mena. Apalagi sampai berbuat zalim kepada si anak. Jadi bukan demikian. Bukan berarti ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengharuskan sang anak itu untuk bakti dan taat, bukan berarti kemudian orang tua itu boleh seenaknya. Maka barangkali kita sebagai orang tua, ini yang juga harus hendaknya kita perhatikan. Kalau tadi kita sebagai seorang anak, barangkali orang tua kita masih hidup, masih ada kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan pundi-pundi pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau misalkan, ya, dari sisi lain, kalaupun tidak ada, ya masih banyak amalan yang lainnya. Tetapi dari sisi lain yang hendaknya juga harus kita perhatikan, kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Jadi tadi sebagaimana tadi saya sebutkan, Jangan kemudian kita egois, ya. Kemudian kita merasa menang sendiri, ya. Karena anak wajib untuk taat, wajib untuk bakti, kemudian kita semena-mena, tidak demikian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, barangkali sedikit untuk menunjukkan tentang bagaimana hendaknya orang tua itu bersikap. Salah satu contoh hadis, ya. Yaitu ketika Nabi SAW mengatakan terkait dengan pernikahan seorang wanita. Nabi SAW mengatakan, "La tunkahul ayyimu hatta tusta'mar, wa la tunkahul bikru hatta tusta'dhan." Hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya. Kata Nabi SAW, seorang perempuan yang sudah pernah menikah, janda gitu ya, tidak boleh dinikahkan hatta tusta'mar. Kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, makna tusta'mar ini menunjukkan ta'kid fi al-musyawarah, penekanan untuk bermusyawarah dengannya. Kemudian kalau terkait dengan yang masih gadis, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wala tunkahu al-bikru hatta tusta'zan. Adapun kalau gadis lebih ringan, maksudnya lebih di bawahnya, lebih rendah, yaitu cuman dimintai izin. Apa bedanya, kata para ulama? Bedanya dimintai izin dengan tustakmar, atau yang kata Al-Hafidh tadi, menunjukkan ditakid, ditekankan dalam hal musyawarah. Yaitu, kalau masih gadis ya, ketika ditanya, sampaikan, dia diam saja, nah berarti setuju. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, wasomatuha wa iznuha somatuha. Di antara izinnya seorang gadis adalah somatuha, diamnya dia. Tetapi kalau tadi al-ayyim, yaitu janda yang sudah pernah menikah, maka kata Nabi alaihissalatu wassalam, harus tusta'mar. Artinya di situ kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, harus ada unsur qaul, unsur ucapan. Maksudnya, dia itu harus menyampaikan dengan lesannya. Bukan hanya sekadar diam. Itu kalau janda. Bedanya di sini. Intinya di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya orang tua tidak boleh kemudian memaksakan anaknya begitu saja. Ya kan? Nah ini kan untuk kebaikan anak. Ini kan untuk kemaslahatan anak. Ya memang benar. Ya. Cuman kan tadi Nabi SAW berpesan untuk tidak apa namanya semena-mena kemudian seenaknya sendiri. Hadis ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasannya orang tua tidak boleh semena-mena. Kemudian diantara dalil yang lainnya barangkali sedikit mengingatkan, mungkin di sana ada sebagian orang tua yang apa ya, ya pelit gitu ya. Saking pelitnya sampai juga terkait dengan keluarganya. Kalau dia memang tidak mampu sih ya urusan lain ya kan. Tetapi kalau dia sebenarnya berlebih ya, atau mampu, kemudian banyak hajat kebutuhan keluarganya yang kemudian terbengkelai, tidak tercukupi, ya, kekurangan, termasuk kepada anaknya, maka ini termasuk kezaliman. Kata Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, kafa bil mar'i isman. Cukup seseorang itu dianggap berdosa, ya, an yahbisa mimman yamlikutahu. Ketika dia menahan ketika dia menahan sesuatu yang harus dia nafkahkan dari orang yang memang wajib untuk dinafkahi. Kafa bil mar'i isman, cukup seseorang dianggap berdosa ketika dia menahan. Harusnya menafkahi, kemudian dia menahan itu. Menafkahi ya, bil ma'ruf ya. Kata Nabi SAW terkait dengan mu'asyarah, wa asyiruhum bil ma'ruf. Pergaulilah, mu'asyarahlah ya, dengan cara yang baik. Kata para ulama, di antara makna bil ma'ruf, sesuai dengan urf, sesuai dengan kebiasaan di tempat tersebut. Umumnya misalkan di Banyumas ya, misalkan ya satu orang misalkan keluarga satu orang, istri tok misalkan 1 juta misal. Ya umumnya segitu, kalau memang mampu segitu. Misalkan, tetapi sekali lagi urfnya umumnya seberapa. Dan tentu tadi sesuai dengan kemampuan. Kemudian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang juga perlu diperhatikan orang tua terkait dengan anak-anaknya, ya tadi kan, lah orang tua kan ya terserah wong tua. Bocah kan yang penting, dia harus bakti. Tidak seperti itu. Di antaranya juga pesan Nabi SAW, ya, dalam hadis yang barangkali hadis yang ma'ruf, riwayat Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan adillah, berbuat adillah pada anak-anak kalian. Berbuat adil. Kalau satunya dikasih, yang satunya juga dikasih. Tapi bukan berarti harus sama sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kalau satunya kebutuhannya dicukupi, satunya juga harus dicukupi. Kalau satunya tidak dicukupi, mesti ada yang kurang. Ya. Mampunya cuma separuh, satunya juga barangkali demikian kurang lebih. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi bukan berarti kemudian kalau punya 2 anak, satunya dicukupi terus, satunya seringkali dikurangi haknya, tidak ditunaikan haknya. Bukan kemudian alasnya kan saya orang tua ya terserah saya. Tidak demikian ya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait dengan kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tua dan juga hal-hal yang lain. Tapi ringkasnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang tua pun dituntut untuk berbuat baik kepada anak. Dituntut untuk berbuat baik kepada anak. Nah, barangkali sesuatu yang jarang atau sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal sebenarnya, yaitu ketika orang tua sampai berbuat zalim kepada anaknya. Walaupun realitanya juga ada. Kenapa? Secara umum tabiat orang tua, fitrahnya orang tua itu apa? Sangat sayang kepada anaknya. Bahkan rela berkorban untuk anaknya. Rela dia tidak makan yang penting anaknya makan. Ya. Rela dia tidak punya pakaian yang baru yang penting anaknya punya pakaian baru. Dan seterusnya. Intinya seringkali orang tua itu mengalah kalau terkait dengan anak. Tetapi bukan berarti kemudian tidak ada. Ternyatanya juga ada. Orang tua yang zalim kepada anaknya. Nah, terkait dengan orang tua yang zalim gimana? Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Ketika ada seseorang yang mengadukan tentang kezaliman orang tuanya kepada dirinya, maka beliau rahimahullahu ta'ala memberikan arahan. Di antara arahan beliau rahimahullahu ta'ala, bahwasanya hendaklah dirinya mengoreksi introspeksi dirinya sendiri. Karena beliau kembali kepada hukum asal tadi. Orang tua itu asalnya tidak mungkin tega dengan anaknya. Kok sampai orang tua itu berbuat zalim atau anak merasa, sekali lagi, anak merasa dizalimi oleh orang tuanya, dicek. Introspeksi diri. Barangkali sebabnya adalah kamu sendiri. Barangkali sebabnya kamu sendiri. Pertama, dilihat jenis kedzalimannya. Kedzalimannya kayak apa sih? Yang dimaksud zalim kepada anaknya, itu apa zalimnya, kayak apa? Kemudian dilihat sebabnya. Barangkali sebabnya memang si anak. Atau sebab-sebab yang lain. Maka pertama, dicek dirinya sendiri. Barangkali itu adalah timbal balik dari kesalahan dia kepada orang tua. Maka orang tua kayak gitu. Ini satu. Kemudian sisi yang lain, tidak sepantasnya kezaliman orang tua itu kalaupun ternyata berbuat zalim, seandainya pun. Ya. Tidak sepantasnya kemudian dilaporkan ke pihak yang berwajib, ke mahkamah, kalau disebutkan oleh beliau, ke pengadilan misalkan. Tidak sepantasnya. Kenapa? Karena seberapapun, sebesar apapun sebenarnya kezaliman orang tua kepada anak, ya, itu hendaknya seorang anak jangan membalas kezaliman itu dengan kezaliman yang lain. Apalagi sampai justru malah memperparah kondisi. Kalau dilaporkan ke polisi, laporkan ke pengadilan, semakin parah kan kondisinya. Hubungan orang tua dengan anak ini akan semakin renggang. Kalau terkait dengan kesalahan sesama orang biasa lah ya, bukan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Secara umum kalau ada orang yang berbuat zalim kepada kita, asalnya boleh kita membalas dengan yang semisalnya. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura, kalau tidak salah. Wa jazaa'ul sayyi'ati sayyi'atu mithluha. Dan balasan kejelekan itu adalah kejelekan yang semisalnya, semisal, enggak boleh lebih. Tapi kemudian Allah mengatakan, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Tetapi siapa yang dia mau memaafkan dan berbuat islah, memperbaiki kondisinya, merukunkan, berupaya untuk rukun, maka fa'ajruhu 'ala Allah. Ajarnya, pahalanya itu menjadi tanggungan Allah, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya boleh sebenarnya dia membalas, tetapi semisalnya, tetapi Allah menganjurkan untuk memaafkan dan berupaya untuk menyambung hubungan sehingga semakin rukun. Ini kepada orang lain. Tetapi terkait dengan orang tua, bukan berarti kemudian, ini kedzaliman berarti boleh kita berbuat zalim kepada orang. Enggak. Terkait dengan kedzaliman orang tua itu hal yang lain. Hendaknya seorang anak bersabar, satu, ya, bersabar dan dia tidak tetap berupaya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Nah, jadi terkait dengan orang tua melakukan pesan Allah yang kedua, faman afa wa aslaha. Siapa yang dia memaafkan dan berupaya islah, memperbaiki kondisi, itu untuk orang tua. Jadi tidak memberlakukan ayat yang di depan. Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atun mithluha, bukan ini. Terkait dengan orang tua. Kenapa? Karena peran orang tua di dalam mendidik dia, di dalam membesarkan dia, ringkasnya jasa orang tua kepada dia itu tidak bisa ditandingi. Dia tidak bisa membayar itu. Bahkan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, jasa orang tua itu tidak bisa ditebus oleh seorang anak hingga seandainya orang tua itu menjadi budak, kemudian dia merdekakan orang tuanya itu, baru dia bisa membalas kebaikan orang tuanya. Selama tidak melakukan yang seperti itu, seorang anak tidak akan mampu membalas kebaikan orang tua. Ini kalau terkait orang tua yang berbuat zalim. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dibahas juga oleh para ulama kita, ketika orang tua itu melakukan sesuatu, memerintahkan sesuatu, apakah kita itu harus senantiasa taat, ataukah di sana ada, ataukah di sana ada kondisi yang kita itu boleh untuk tidak mentaati. Makanya di sana para ulama kita menyebutkan tentang ketentuan-ketentuan dalam mentaati orang tua. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketaatan kepada makhluk, siapapun makhluk itu, bukanlah ketaatan yang sifatnya mutlak. Ketaatan yang sifatnya mutlak hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ada ketentuannya. Berarti ada kondisi yang bisa jadi kita itu tidak mentaati orang tua. Tapi sekali lagi sebelum jangan sampai dipahami, tidak mentaati bukan berarti berbuat jelek kepada orang tua, bukan berarti menzalimi orang tua. Ya. Jadi tidak mentaati itu kalau orang tua memerintahkan, nanti insya Allah ya, perintah yang seperti apa yang kita boleh untuk tidak mengerjakannya, tetapi tetap berbuat baik, ya, tetap menyambung hubungan yang baik dengan orang tua, berkata yang lembut. Ketika menolak, tidak melakukan apa yang diperintahkan itu dengan cara sebaik mungkin. Jadi menggabungkan antara tidak mentaati dengan tidak menyakiti. Jangan sampai tidak mentaati tetapi sambil menyakiti. Tetap tidak diperbolehkan. Jadi, ini dasarnya diantaranya. Apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ayat yang ke-15 kalau tidak salah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jika kedua orang tua itu memaksamu, jahadaka, bersungguh-sungguh memaksamu. Untuk apa? Antusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Untuk supaya kamu berbuat kesyirikan. Supaya kamu mensekutukan aku dengan yang lain yang kamu tidak ada ilmu tentang itu. Maka kata Allah, fala tuti'huma, jangan taati. Tetapi setelahnya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah dia dengan cara yang baik di dunia. Berarti ini kondisinya orang tua kafir, bukan hanya sekedar kafir, tok maksa dia juga ikut kafir. Kan parah. Kalau sekedar kafir tapi membebaskan anaknya, mending. Ini sudah orang tuanya kafir, maksa anaknya juga supaya kafir. Apa perintah Allah? Jangan taati. Perintah yang jelek itu jangan taati. Tetapi apakah kita boleh menyakiti orang tua, durhaka kepada orang tua? Tetap tidak boleh. Tetap Allah mengatakan, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, pergaulilah keduanya di dunia dengan pergaulan yang baik. Nah, maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menggabungkan antara tidak mentaati dengan tidak menyakiti. Tayyib. Maka di sana ada beberapa kondisi, ya. Atau terkait dengan ketentuan di dalam mentaati orang tua. Yang pertama seperti yang tadi sudah kita sebutkan di antara dalilnya, yaitu kita wajib mentaati dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah. dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah. Harus taat. Maknanya kalau perkara maksiat, tidak boleh mentaati. Memerintahkan kemaksiatan, tidak boleh mentaati. Dalilnya diantaranya tadi, dalil yang lain diantaranya dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf, ya. La ta'ata li basharin fi ma'siyatillahi subhanah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Dalam riwayat Bukhari Muslim. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam bermaksiat kepada Allah. Tidak ada, tidak boleh. Tidak boleh taat kepada manusia dalam bermaksiat kepada Allah. Kenapa kemudian Nabi mengatakan innama ta'atu fil ma'ruf? Ketaatan kepada manusia itu hanya dalam perkara yang baik. Naam. Baik, ini yang pertama jelas insyaallah. Nah, yang kedua. Kalau misalkan orang tua itu melarang anaknya melakukan sesuatu yang sunnah. Ya, melarang melakukan sesuatu yang sunnah. Misalkan sholat sunnah, enggak usah sholat sunnah lah. Mau puasa sunnah, enggak usah puasa sunnah. Amalan-amalan sunnah dilarang. Atau diperintahkan melakukan perkara yang makruh. Maka bagaimana kondisinya? Maka dalam kondisi seperti ini dikatakan oleh, kita mengambil perkataan Al-Imam Badruddin Al-Aini rahimahullahu ta'ala. Beliau salah satu ulama Hanafi dari sisi fikih. Ya. Beliau memiliki kitab yang cukup terkenal diantaranya adalah Syarah Sahih Bukhari. Tetapi bukan Fathul Bari. Kalau Fathul Bari kan punyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau, Badruddin Al-Aini, juga memiliki Syarah Sahih Bukhari. Ya, yang apa namanya, yang diberi nama Umdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari. Beliau termasuk ulama ahli hadis. Ya, tetapi dari sisi fikih beliau mengikuti mazhab Hanafi. Rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah atau mengatakan, ya, mengutip perkataan ulama sebelumnya terkait kondisi yang tadi kita sebutkan. Beliau mengatakan, annahuma idza nahayahu an sunnatin ratibatin al-marrah ba'dal marrah. Jika kedua orang tua melarang dia untuk melakukan sunnah ratibah, sholat sunnah yang ratibah, sholat sunnah ini contoh ya, sholat sunnah yang menyertai sholat fardu sebelum subuh misal, setelah maghrib, setelah isya dan seterusnya, atau sholat sunnah yang lainnya, marrah ba'dal marrah, sesekali kadang dilarang, kadang tidak, ya. Kadang dilarang lagi, maka kata beliau ata'ahuma, maka si anak harus mentaati keduanya. Melarang melakukan amalan yang sunnah tetapi kadangkala. Ya. Demikian juga misalkan tadi, kadangkala mau puasa sunnah tidak boleh misalkan bapaknya. Le, hari ini tidak usah puasa sunnah lah ya, bantu bapak benerin genteng misalkan. Nah, bukan nanti malah tidak kuat. Atau malah leren baik. Bapak ini yang munggah, kau ini yang nangisor. Nah, kan malah bodoh baik. Nah, jadi, rasa puasa di situ ya. Nah, misal. Suatu saat, anu, siki wayai panen lombok. Nah, rasa puasa di situ ya. Ngancani bapak ini panen lombok, misal. Nah, dan seterusnya. Intinya, sesekali kadangkala memerintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang sunnah. Ya, maka kata beliau, anak harus mentaati orang tua tadi. Kemudian beliau mengatakan, wa in kana dzalika 'ala ad-dawam fala ta'ata lahum fihi. Kalau larangan orang tua kepada anak untuk meninggalkan sesuatu yang sunah tadi itu terus-menerus, ya, maka tidak wajib untuk mentaatinya. Setiap kali mau sholat sunnah tidak boleh. Pokoknya wis langkah sholat sunnah. Yang penting sholat wajib. Sunnah kan sunnah ikilah. Orang apa-apa orang sholat. Yang penting kan wajib. Orang sah sholat sunnah. Mau puasa sunnah juga tidak boleh lah puasa sunnah. Yang penting kan puasa Ramadan kan. Orang sah puasa sunnah. Terus. Setiap kali mau melakukan amalan-amalan sunnah. Orang tua melarang. Maka dalam kondisi seperti ini. Tidak wajib taat. Termasuk. Sesekali kalau cuma ngelarang, le hari ini enggak usah taklim ya. Ini bapaknya kayaknya lagi mumet, tolong ditemenin dulu lah. Barangkali nanti perlu bantuan, minta masakan air, bikinin ini itu atau belikan obat. Enggak usah taklim dulu kali ini ya. Nah, enggak apa-apa, sesekali. Tetapi kalau pokoknya kamu enggak boleh taklim di mana saja. Nah, enggak boleh mentaati. Kenapa? Beliau mengatakan lima fihi min imatati syar'i wa wafaqahu ala dhalik. Disebabkan karena dalam perintah yang seperti itu ada unsur mematikan syariat. Dan otomatis kalau dia setuju, dia berarti menyetujui perkara itu. Setuju mematikan syariat. Kalau ini apa? Larangan itu terus menerus. Nah, ini. Jadi kalau selama tidak terus-menerus maka harus mentaati. Kemudian di antara ketentuan yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama kita yaitu perintah tersebut tidak mendatangkan madarat kepada si anak. Madarat ya. Kalau sekedar susah, repot harus ditaati. Tetapi kalau sampai merugikan kerugian yang besar pada si anak, maka tidak wajib untuk mentaati. Mendatangkan mudharat, apakah itu kepada badannya, apalagi sampai jiwanya, ya, atau hartanya dengan kehilangan yang sangat, ya misalkan mudharatnya itu sampai tidak bisa menafkahi keluarganya misalkan, dan seterusnya. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala barangkali perlu kita sebutkan terkait dengan masalah ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan walazimal insanu ta'ata walidayhi fi ghairil ma'siyati wa in kana fasiqain. Seorang manusia dia harus dan wajib mentaati kedua orang tuanya ya selama bukan dalam perkara maksiat meskipun kedua orang tuanya itu adalah orang yang fasik. Orang yang banyak melakukan dosa. Apalagi termasuk juga tadi sampai kafir. Meskipun demikian tetap taat. Selama perintahnya bukan maksiat. Ini jelas insyaAllah. Kemudian beliau mengatakan. Wahuwa zahiru itlaku Ahmad. Dan ini kata beliau adalah. Ya. Pendapat yang begitu nampak dari. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang nampak dari. Perkataan Imam Ahmad. Kemudian beliau mengatakan, wahada fima fihi manfaatun lahuma wala dororo. Ini sahihnya di sini. Ini, ya, jika di dalam perintah tersebut ada manfaat untuk kedua orang tua dan tidak menimbulkan madorot, tidak menimbulkan madorot. Fa in syaqqa alaihi walam yadhurruhu wajad. Kalau perintah itu susah, berat bagi si anak, tetapi tidak sampai mendatangkan madharat, maka tetap wajib. Wa illa fala. Baru beliau mengatakan, kalau tidak demikian, kalau sampai mendatangkan madharat, maka tidak wajib mentaati. Jadi kalau sampai mendatangkan madharat pada badan si anak, pada jiwanya si anak apalagi, termasuk pada harta si anak yang sangat ekstrim. Bisa jadi sampai misalkan dia kehilangan hartanya semuanya, atau tidak bisa menafkahi keluarganya dan seterusnya, maka di sini tidak wajib untuk mentaati. Tetapi tadi, meskipun tidak mentaati, tetap berbuat baik kepada orang tua, tetap berupaya untuk berbakti kepada orang tua dengan cara yang lain. Tidak menyakitinya. Nah, ini ya, barangkali yang bisa kita bicarakan dalam kesempatan malam hari ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika.